الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد malam ini insyaallah ta'ala melangkah rukun yang berikutnya itulah as-siyam. Telah kita lalui dalilus salati waz zakati wa tafsirut tauhid, pendalilan tentang masalah salat, pendalilan tentang masalah zakat, dan juga tentang penafsiran tauhid. Pertanyaannya, siapakah yang bisa menyebutkan dalilnya tiga perkara itu sesuai dengan yang diingat tanpa melihat kitab? Di surat mana, ayat yang keberapa, dan bagaimana ayatnya? Yang tahu silakan angkat tangannya untuk mempersingkat waktu. Fadhal, sudah beberapa kali diulang-ulang dan disebutkan setiap memulai kajian. Nah, sebelum kita melanjutkan, maka sering kita murojaah dan ingat-ingatkan tentang pelajaran yang sebelumnya. 6. Bagaimana bunyi ayatnya atau bagaimana pendalilan ketika ditanya apa dalil salat, apa dalil zakat? Sekian banyak ayat Al-Qur'an, di antaranya ayat ini saja yang mungkin antum bisa ingat-ingat. Fadhal, kita salat, kita zakat, kita beramal, tentunya berupaya untuk mengetahui dasar ilmunya, dalilnya. Sekian banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang perintah untuk menegakkan salat, menunaikan zakat. Enam. Hah? Hah? Al-bayyinah. Baik, bunyinya. Naam, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Kalau ditanya ayat ini mana yang menyebutkan tentang perintah untuk menegakkan salat? Fadhal yang lainnya. Wa yuqimus salat. Ya. Wa yuqimus salat. Mana dalil tentang zakat di ayat ini? Fadhal. Wa yu'tuz zakat. Wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakat. Ya. Naam. Setidaknya kita bisa mendatangkan dalil masing-masing ibadah yang kita lakukan. Kalau mau diurut-urut, dikumpulkan dalil tentang masalah perintah salat, sekian banyak ayat Al-Qur'an dan berdampingan dengan perintah untuk menunaikan zakat. Maka jika terasa berat kita untuk menyebutkan sekian banyak ayat, di antaranya ayat ini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salat wa yu'tuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Ya. Mulai kita upayakan setiap perkara kita tahu pendalilannya. Terkhusus masalah yang mendasar, rukun Islam yang 5. 6. Berikutnya kita melangkah wadalilus siyam. Sebagaimana perkataan penulis, muallif, Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah di halaman ke-112. Paragraf yang kedua, bagian kanan paling atas. Wadalilus siyam qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu. Ada yang bisa melanjutkan? Kalau Ramadan ingat ya. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Naam. Siapa yang hafal ayat ini? Fadal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Gampang. Ya, di luar kepala. Nah. Itu dalil tentang masalah siyam. Sedangkan penjelasan atau syarahnya kita buka halaman 114. Qauluhu dalilus siyam. Perkataannya, maksudnya perkataan muallif, dalilus siyam, dalil tentang masalah siyam. Qauluhu ta'ala yang telah tersebut tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jangan sampai ada yang tidak hafal loh ya. Nah, dalil-dalil nanti saya tanya lagi. Apa dalilnya salat? Apa dalilnya zakat? Apa dalilnya siyam? Ayat-ayat yang sudah kita kenal. Nah, maka jangan sampai kemudian lupa atau tidak tahu, ini bencana. Nah, kita lihat penjelasan Syekh Al-Fauzan hafizahullah. As-siyam la yajib illa 'alal muslimin. Bahwa puasa tidak wajib melainkan atau kecuali alal muslimin, bagi kaum muslimin saja. Nah, ammal kuffar, sedangkan orang-orang kafir, lau fa'aluhu, seandainya mereka melakukannya, mereka ikut puasa, ma sahha minhum, maka tidak sahih dari mereka. Tidak sah puasanya mereka. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai mereka bersaksi, hatta yashhadu, dengan dua persaksian syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, barulah puasa mereka, ibadah yang lainnya bisa diterima. Selama mereka masih kufar, maka amalan sebaik apapun itu tertolak, tidak diterima. Apa sebabnya? Ya, tentunya jawabannya karena mereka adalah kafir. Nah, Allah hanya menerima amalan yang saleh, amalan baik. Nah, sekecil apapun ketika mereka sebagai seorang muslim. Adakah di antara antum yang bisa menyebutkan bahwa amalan seseorang itu didasarkan dengan keislaman barulah akan diterima di sisi Allah? Yang tahu angkat tangannya, sebutkan. Ya, na'am ahsanta. Innad-dina 'indallahi al-islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Kelanjutannya bisa? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ada yang bisa menyebutkan dengan lengkap? Faddal, berani-beranian, jangan malu. Malu itu kalau dalam urusan baik, maka tidak baik. Nah, maka harus berani. Nah, kita sama-sama belajar. Faddal, yang bisa menyebutkan ayatnya itu faddal. Saya pancing aja. Innad-dina 'indallahil Islam. Nah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Fa may yabtaghi ghairal islam, siapa yang berharap agama ghairal islam selain Islam, falan yuqbala minhu, maka tidak diterima darinya amalan yang dia lakukan. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka dia di akhirat kelak termasuk khasirin, rugi, artinya min ashabin nar, penduduk neraka Allah. Naam. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Naam, ini dasar amalan harus di atas Islam. Insyaallah ingat ya. Insyaallah ingat. Naam. Dengan dasar dalil yang sudah kita ketahui, maka kata beliau Syekh Al-Fauzan, sampai mereka mau bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madamu alal kufri. Madamu itu artinya selama. Alal kufri, selama mereka masih di atas kekufuran. Fa innahum la tanfa'uhum al-ibadat, maka sungguh mereka la tanfa'uhum, tidak manfaat buat mereka al-ibadat, jamak ibadah-ibadahnya, bukan hanya satu ibadah tapi ibadat, ibadah-ibadah semuanya. La tanfa', tidaklah bermanfaat buat mereka. La siyam wala ghairu siyam, baik tidak juga puasa, wala ghairu siyam, dan selain, dan juga selain puasa juga tidak diterima. Ini ruginya orang-orang yang masih dalam keadaan kufur. Bersyukurlah bagi mereka yang telah diberikan hidayah ilal Islam, untuk masuk, untuk memeluk Islam, apalagi ketika dia diberikan hidayah fil Islam, di dalam Islam itu sendiri. Artinya dia sudah Islam, dia pun sebagai ahlus sunnah. 6. Orang-orang yang Allah tunjuk, yang Allah kehendaki untuk bisa mengikuti manhaj dan akidah ahlus sunnah wal jamaah. 6. Bersyukur apa tidak? Bersyukur. Berapa kira-kira nilainya ahlus sunnah? Berapa juta? 6. Tidak ternilai. 6. Sungguh sangat tinggi nilainya dibandingkan yang lainnya. Maka bersyukurlah seorang yang kemudian bisa mengikuti, memahami, menjalani ahlus sunnah wal jamaah. Al-firqatun najiyah, firqah yang diselamatkan oleh Allah Jalla wa'ala dari firqah-firqah yang lainnya. Nah, walidhalik khatab bihi al-mu'minin khassah. Maka oleh karena itu khotoba bihi, Allah menyampaikan redaksinya itu di dalam ayat tadi, al-mu'minina khassah, kepada orang-orang yang beriman secara khusus. Kalau ditanya mana buktinya? Redaksi Allah pada ayat tadi yang menunjukkan khusus bagi orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Khusus apa bukan? Khusus. Kita perhatikan ayat yang lain. Ya ayyuhannas, wahai sekalian manusia. Yang beriman dibandingkan orang manusia tadi khusus apa bukan? Khusus. Maka itu panggilan khusus. Maka itu bentuk perhatiannya Allah lebih dibandingkan manusia yang lainnya. 6. Ketika Allah perintahkan untuk ibadah, maka Allah seru dengan panggilan manusia. Ya ayyuhannasu'budu rabbakum. Wahai sekalian manusia, beribadahlah, sembahlah, tauhidkanlah Rabb kalian. 6. Adapun kaitannya dengan perintah-perintah yang sifatnya khusus, ketika mereka sudah bertauhid, sudah masuk ke dalam Islam, mereka punya tugas, punya perkara-perkara yang harus dijalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah panggil dengan panggilan khusus, ya ayyuhalladzina amanu. Sekaligus ini bentuk kasih sayang Allah kepada orang yang beriman. Dipanggil dengan panggilan amanu, wahai yang telah beriman. Tentu yang telah beriman dipanggil, diajak dengan suatu perintah tadi, maka bersegera, bersigap untuk menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Walidzalik khataba bihil mu'minina khassah. Kemudian ada titik-titik dan koma. Titik dan koma itu menyebutkan alasannya. Kenapa mereka dipanggil dengan panggilan khusus? Li'annahum humul ladhina yastajibun. Karena mereka lah orang-orang yang yastajibun, yang merespon, yang mengabulkan. Antum sering dengar kata istijabah, mustajab. Nah, itu yastajibun, doa yang mustajab, doa yang dikabulkan, yang direspon. Nah, yang ditanggapi. Maka mereka dipanggil dengan panggilan khusus. Kenapa? Karena mereka yastajibun, hamba-hamba yang selalu bersegera untuk merespon terhadap perintah Allah. Wa humul ladzina yasihhu minhum as-siyam. Dan merekalah yang yasihhu, yang sahih minhum, dari mereka as-siyam. Artinya puasanya dari mereka lah yang sah, dari orang-orang yang beriman. Wayuqbal minhum as-siyam, dan diterima dari mereka puasanya. Sedangkan kufar maka tertolak dan tidak diterima, sebaik apapun amalan mereka. Nah, demikian kata beliau hafizahullah ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu. Berikutnya memasuki inti perintah. Setelah Allah panggil dengan panggilan khusus tadi, kutiba alaikumus siyam. Al-Baqarah 183. Syekh Al-Fauzan menjelaskan makna kutiba. Ya, itu adalah furidha. Furidha artinya difardukan. Karena kalau antum lihat kata kutiba, itu kata bentuk majhul, bentuk pasif. Kalau bentuk aktifnya atau bentuk maklumnya dalam bahasa Arab kataba. Kataba bentuk majhulnya kutiba. Asal katanya kalau antum belajar bahasa Arab, kataba menulis. Kalau kemudian kutiba berarti yang ditulis. Ya. Nah, itu asal usul kata kataba kutiba. Sedangkan kutiba pada ayat ini maknanya furidah, difardukan. Bukan kemudian ditulis, tidak, tapi difardukan. Mithlu qauluhu ta'ala, seperti firman Allah tabaraka wa ta'ala pada ayat yang lain, surat yang sama, Al-Baqarah 216, kutiba alaikumul qital. Kutiba alaikumul qital. Kutiba di situ furidho. Difardukan, diwajibkan alaikum atas kalian al-qital, berperang. Kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumul qital. 6. Ya'ni kata beliau furidha alaikumul qital, difardukan bagi kalian berperang. Maka kata beliau al-katbu, al-katbu asal kata kataba yaktubu tadi, al-katbu fi kitabillah, di dalam kitabillah, dalam Al-Quran, maknahu al-fard, maknanya adalah kewajiban. Al-katbu di dalam Al-Quran maknanya apa? Al-fardu, yakni kewajiban. Di antaranya contoh tadi Al-Baqarah 183, di antaranya pula Al-Baqarah 216 yang sudah dibuktikan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kemudian beliau melanjutkan untuk menjelaskan kalimat berikutnya, kama kutiba. Kama artinya seperti atau sebagaimana. Kutiba sudah diartikan tadi sebagaimana diwajibkan. Alalladzina kepada orang-orang, min qablikum yang sebelum kalian. Qablikum itu dari qabl dan kum. Qablu artinya sebelum. Kum artinya kalian, sebelum kalian. Min qablikum, dari generasi-generasi sebelum kalian, puasa itu sudah diwajibkan. Sehingga Allah sebutkan, kama kutiba alal ladina min qablikum, seperti perkara itu sudah diwajibkan terhadap manusia-manusia, orang-orang, generasi-generasi yang datang sebelum kalian, sebelum umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh menjelaskan kama furidu 'alal ladzina min qablikum minal umami. Sebagaimana diwajibkan sebelum kalian, minal umam. Siapa mereka? Minal umam, dari umat-umat terdahulu. Al umam jamak dari kata al ummah. Sebelum atau seperti umat-umat terdahulu. Jadi minal umami dalam rangka menjelaskan min qablikum. Siapa generasi sebelum kalian? Minal umami, yakni umat-umat yang ada sebelum kalian. Padalla ala anna siyam kana ma'rufan. Maka dengan ini menunjukkan bahwa siyam itu ma'rufan, sudah dikenal. Indal umamis sabiqati, di sisi umat-umat as-sabiqah yang terdahulu. Nah, sudah dikenal, sudah berlangsung tentang amalan puasa ini pada umat-umat sebelum kita. Yahudikah, Nasarakah, mereka sudah menjalani amalan ini. Umatnya para nabi dan rasul juga telah melakukannya. sebagaimana kita kenal, yang kemudian menjadi suatu hal yang diamalkan setelah datangnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu puasa Dawud, puasa Nabiullah Dawud. Nah, sudah dikenal pada umat-umat yang terdahulu, wa fi syara'i al-qadimah, dan di dalam syariat-syariat yang qadimah, yang lama. Syara'i jamak dari kata syari'ah, jamak dari kata syari'ah. Sudah dikenal pula pada syariat-syariat yang lama yang sudah berlalu. Walam takhtassu bihi syari'ata Muhammad, Muhammadin, dan tidak khusus hanya pada syariatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Itu tujuan Allah menyebutkan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana sudah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Kalau mau tidak disebut saja bisa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam la'allakum tattaqun. Ya, bisa apa bisa? Bisa. Lalu apa fungsinya disebutkan kama kutiba alal ladzina min qablikum? Ya, supaya tahu kalian ini bahwa perkara itu bukan perkara baru, tapi sudah disebut, sudah dilakukan oleh umat-umat yang sebelumnya. Maka seperti ini sebagai berfungsi untuk memberitahukan, agar kalian itu merasa, tidak merasa berat dengan perintah Allah yang ini. Nah, sehingga disebutkan sudah loh berlalu perintah ini kepada umat-umat yang sebelumnya. Sehingga kalian, oh begitu. Jadi terasa ringan. Ternyata bukan kita saja, ternyata sudah dilakukan umat-umat sebelum datangnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan nafsu qad tatasaqal, dan jiwa itu terkadang muncul as-saqil, terasa berat. Ya apa tidak? Ngaku apa tidak? Jangan ditutup-tutupi. Iya. Bagaimana tidak terasa berat menahan dari makan dan minum dan berhubungan intim dengan istrinya dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari selama satu bulan. Ya. Nah. Tapi ini semua kita jalani karena kita selalu siap menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jiwa terkadang terasa berat. Tatasaqal as-siyam, dengan amalan yang namanya siyam. Lima fihi min kubhi jimahiha wa man'iha minasyahawat. Karena padanya terhalangi dari asyahawat, syahwat-syahwat yang ada. Yang mana syahwat itu? Di antaranya adalah syahwat yang tersalurkan di dalam perkara yang halal, tapi jadi tertahan karena ini telah menjadi aturan di dalam masalah as-siyam. Wallahu jalla wa ala bayyana. Antum berikan tasdid di atasnya ya, bayyana. Kalau tidak nanti dibaca baina. Baina artinya di antara. Kalau bayyana artinya menjelaskan. Wallahu jalla wa ala bayyana. Allah jalla wa ala telah menjelaskan. Annahu sunnatuhu. Bahwa ini adalah sunnahnya. Fi khalqih, pada makhluknya. Nah. Masalah siyam. Sudah menjadi sunnatullah. Wa annahu ala jami'il umam. Dan bahwa itu juga ala jami'il umam, untuk seluruh umat-umat yang ada. Hatta fil jahiliyah, sampai-sampai pada kaum atau pada masa jahiliyah, kana siyam ma'rufan, bahwa puasa itu sudah dikenal. Kanu yasumun, di mana mereka juga puasa yauma Asyura, puasa Asyura. Jahiliyah juga puasa Asyura. Nah, di mana puasa Asyura adalah puasa yang tadinya diwajibkan sebelum datangnya perintah puasa Ramadan. Nah, setelah datangnya Ramadan, perintah puasa Ramadan, maka puasa Asyura sebagai puasa sunnah. Puasa tanggal 10 Muharram. Nah, demikian apa yang beliau jelaskan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, kita sudah tahu maksudnya kenapa Allah sebut kalimat ini, kama kutiba alal ladzina min qablikum, juga kita sudah ketahui. Kemudian la'allakum tattaqun. La'allakum itu dua kata, la'alla dengan kum. La'alla itu sama dengan asa, artinya harapan, atau bahasa kita mudah-mudahan atau semoga. Kemudian ditambahkan kum, kata ganti antum, la'allakum, semoga antum, semoga kalian, kata Allah, tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadza bayanun lil hikmati minas siyam. Penjelasan ini adalah lil hikmah, menunjukkan hikmah minas siyam, hikmahnya puasa. Kalau ditanya apa hikmahnya atau targetnya puasa, la'allakum tattaqun. Fala'allakum tattaqun. Syekh Al-Fauzan menjelaskan lebih lanjut, fala'allakum tattaqun bayanun lil hikmah fi masyru'iyyati shiyam. Penjelasan terhadap hikmah disyariatkannya as-siyam. Wa huwa annahu yusabbibu at-taqwa. Yaitu menjadi sebab takwa, sebab yang mengantarkan kepada takwa. Ada titik koma. Apa fungsinya? Menjelaskan alasannya. Kenapa menjadi sebab takwa? Li'anna siyam yatruku bihil insan. Karena puasa, al insan yatruku bih. Manusia atau seseorang meninggalkan ma'lufatih, kebiasaan-kebiasaannya, wa syahawatihi, dan syahwat-syahwatnya, wa marghubatih, dan keinginan-keinginannya. Jadi tidak leluasa. Secara terus terang artinya menjadi tidak leluasa, terbatasi. Nah, semua tadi dilakukan taqarruban ilallah, sebagai bentuk taqarrub, pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaksibuhu at-taqwa, maka akan menghasilkan taqwa. Bukan kemudian sia-sia tertahannya atau seseorang meninggalkan kebiasaan-kebiasaannya, kebiasaan yang mubah maksudnya, yang dibolehkan, yang biasanya bisa makan, tidak bisa, biasanya minum, kalau lagi haus bisa, tapi jadi tidak bisa, syahwat, pingin ini, pingin itu, tertahan, tidak bisa, bisanya nanti kalau sudah terbenam matahari. Demikian pula ada selera, keinginan, marghubati, keinginannya, tertahan pula. Semua tadi demi taqarrub ilallahi subhanahu wa ta'ala. Kama annahu yaksiru aydan. Sebagaimana pula yaksir, mematahkan juga, syahwatun nafsi wihdatuha, mematahkan syahwat jiwa yang sepenuhnya. Nah, karena kalau syahwat nafsu dibiarkan liar begitu saja, tidak dikendalikan dengan melalui puasa tadi, maka akan berbahaya. Ada titik koma menjadi alasan. Kenapa? Lianna syaitan yajri min ibni Adam. Karena syaitan itu perlu tahu, yajri min ibni Adam, mengalir pada anak cucu Adam, majrad dam, pada aliran darah dalam tubuh ini. Ya. Begitu hamba tadi lengah, masuk syaitan tadi, mempunyai peranan di sana untuk mempengaruhi hamba tadi. Nah, maka berhati-hati, hamba harus waspada. Di antara caranya dengan zikrullah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk dengan as-siyam. Fa ma'a tanawulis syahawat, maka bersamaan dengan dia bergelut dengan syahwat tadi, yatasallat asyaiton, syaitan akan menguasai. Wa ma'a tarkis syahwat, dan bersamaan dengan meninggalkan syahwat, yad'uf, syaitan tadi lemah. Majrad dam, di aliran darah. Fayatrudu syaitan anil muslim, maka terusirlah syaitan dari seorang muslim yang keadaannya seperti itu. Nah, syaitan terusir. Fafis siyam husulut taqwa, maka pada puasa terjadilah atau menghasilkan taqwa. Allati hiya jima'il khair, yang mana terkumpul, jima'il khair, terkumpulnya kebaikan, kullih, semuanya. Naam. Kita tambahkan satu paragraf lagi, agak cepat. Fahadihi fa'idatus siyam, maka ini fa'idahnya siyam. Apa itu? Annahu yusabbibut taqwa, sebagai sebab ketakwaan. Taqwa Allahi subhanah, taqwa kepada Allah subhanah. Wattiqa'il maharim, dan terjaganya dari perkara-perkara yang haram. Wasyahawat, dan syahwat-syahwat al-muharramah, yang haram. Kenapa demikian? Li'annal insan idha tarakal mubahat, karena seseorang jika dia meninggalkan perkara-perkara yang mubah-mubah, ta'atan lillah, semata-mata taat kepada Allah, kana min babil awla, maka termasuk yang lebih utama, an yatrukal muharramat, dia bisa meninggalkan yang haram. Yang mubah saja bisa, apalagi yang haram. As-siyam yudarribuhu ala tajannubil haram, puasa itu yudarrib, melatih dia, ala tajannubil haram, untuk menjauhi yang haram. Wa yudarribuhu ala tamakkun, melatihnya juga untuk meneguhkan, min nafsih, pada dirinya, al-amaratun bisu, jiwa yang mengantarkan kepada kejelekan. Wa yutarridu anhu syaitan, dan syaitan dengan itu akan terusir. Wa yalinu qalbuhu litta'ah, dan hatinya akan menjadi yalin, menjadi lunak, litta'ah, karena taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.